ada di sana itu tentang kemurnian perasaan yang benar-benar ingin memiliki seseorang. Oh. Kalau gitu abis ini gue di Pet Now Playing. Now Playing ada di sana. Boleh. Yaudah kalau gitu langsung aja. Ini dia Daniel dengan Ada di Sana. Tergetar saat menatap kedua matamu, melahirkan seutas keinginan untuk memilikimu. Kian bertahan memandang raut wajahmu, kulihat sebuah jalan yang langsung saat kau jatuh dalam pelukku, menata semua perasaan saat kau ada denganku. Sudikah kiranya kau mengizinkan diriku sejenak berkunjung ke dalam hatimu, pastikan ku ada di sana. Ku ingin waktu biarlah berhenti di sini agar senantiasa tak kunjung engkau pergi. Seperti malam menanti esok pagi. Ku tergetar saat menata kedua matamu, melahirkan seutas keinginan untuk memilikimu. Kian bertahan memandang raut wajahmu, kulihat sebuah jalan yang langsung menuju batinmu. Terima kasih banyak.